Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Kitabul Ilmi. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan tentang Al-Amrul Hadi Asyar, perkara yang ke-11 dari adab-adab penuntut ilmu, yaitu At-Tathabbut Was-Tsabat. Kita telah menyebutkan dalil tentang masalah ini, yaitu ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat. Sudah dihafal? Kemarin pertemuan sebelumnya Kelabah dari Makassar. Sekarang coba kita naik ke atas Makassar. Dari gua rasa Makassar sama. Gua Makassar. Takalar ada enggak sih? Coba Jeneponto berdiri. Mau dilihat berapa santrinya. Umu. Talaba dari Jeneponto, silakan berdiri. Empat, lima, enam, tujuh. Cuma tujuh? Yang lain mana? Cuma tujuh. Jeneponto. Abdurrahman berdiri. Dibuka bukunya kalau belum hafal. Al-Hujurat. Sudah hafal surah Al-Hujurat? Coba dibaca ayat qra. Fatabayyanu an tusibu qauman bijalalati wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Soleh hafal enggak? Hafalan tuh? Hah? Hafal. Coba baca sendiri. Tidak terdengar suaranya. Sampai mana hafalannya? Zuhruf. Berarti Al-Hujurat sudah. Ujiannya kemarin gimana? Lulus enggak? Lulus? Duduk. Fadlu. Ijlisu Bantaeng sekarang. Berdiri. Jeneponto Bantaeng, Bulukumba, Muter, Sinjai, Bone. Bantaeng dulu. Ayo berdiri. Kita naik ke atas ya, Makassar. Takalar, ada gak yang dari Takalar? Gak ada. Dua orang, tiga. Bantai banyak. Siapa lagi? cuma 3 orang. Siapa yang dari Bantaeng? Cuma 3 orang. Antum hafal ayatnya? Baca buku. Bulu kumba ada enggak di sini? Bulu kumba. Sinjai, berdiri. Berdiri semua kalau ada dari Sinjai. Sinjai berapa orang? Yang syabab juga berdiri. Ada berapa yang dari? Lima orang. Empat orang. Lima. Mana? Sudah dihafal ayatnya? Sudah? Kalau belum dihafal, dibaca, tidak apa-apa. Nah, coba sama-sama dibaca. Dibaca. Ya, duduk. Sinjai berikutnya Bone, Sopeng, Kwajo, Sidrap, Pinrang, ya mutar. Tapi kita lanjutkan dulu. Barakallahu fikum. Sampai di mana ini? Belum selesai kelihatannya dibaca. Sampai di mana? Wala farqah. Sudah itu. Sampai wala taj'al kulla syahrin aw kulla usbu'in laka syaikhon itu. Baik. Qala wala farqu baina an taj'ala laka syaikhon, dan tidak ada perbedaannya antara kamu menjadikan bagimu seorang guru fil fiqhi, guru dalam bidang fikih. Tastamiru ma'ahu fil fiqhi, dan hendaknya kamu terus belajar kepadanya, belajar fikih. Wa syaikhun akhar, dan juga guru yang lain fil nahwi, dalam bidang nahwu. Tastamir ma'ahu fil nahwi, dan hendaknya kamu terus belajar nahwu kepadanya. Wa syaikhun akhar fil aqidah, dan guru yang lain dalam bidang aqidah. Tauhid, demikian pula dalam bidang tauhid. Watastamir ma'ahu, dan engkau terus belajar akidah dan tauhid kepadanya. Ya, ini juga memungkinkan setiap bidang studi ada gurunya masing-masing, dan itu yang sudah kita coba terapkan untuk mutawassithah tahun ini. Ya kan? Setiap bidang studi ada guru tersendiri. Kalau tahun sebelumnya kan satu guru memegang semua bidang studi. Untuk tahun ini sudah diterapkan setiap bidang studi ada gurunya. Nah, tinggal kita bagaimana istimror, terus continue belajar begitu. Al-muhim, yang penting antastamirra la antatadawwaqa. Yang penting engkau terus istimror, terus continue belajar, bukan tatadawwaq, ya. Nah, mencoba-coba, mencicipi. Watakuna, yani la antatadawwaq wa la antakuna. Dan jangan kamu seperti seorang yang mitlak, ya, al-mitlaq, ar-rajul al-mitlaq, dijelaskan maknanya adalah kullama tazawwaja imra'an, seseorang yang setiap kali menikahi seorang wanita, wajalasa indaha ayyaman, dan tinggal bersamanya beberapa hari, hanya hitungan hari, enggak nyampe bulan, talaqaha, dia mentalaknya, wa dhahaba yatlubu ukhra, lalu dia pergi mencari istri yang lain. Baru beberapa hari talak, nikah lagi. Itu aja kerjaan. Itu tercela atau tidak? Tercela. Menikah beberapa hari, ditalak, menikah lagi. Beberapa hari tinggal bersamanya, ditalak, menikah lagi. Itu perumpamaan penuntut ilmu ya, tidak istimror. Tukang cicip. Ya, istilahnya apa? Tidak sabat dalam menuntut ilmu. Naam. Jadi itu tentu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Aidan juga at-tasabbut amrun muhimun. Ya. Mencari kejelasan, cross check adalah perkara yang penting. Mengapa? Alianna naqilina ta'aratan takunu lahum nawaya sayyi'ah. Karena orang-orang yang menukil, orang-orang yang menukil terkadang memiliki niat-niat yang jelek. Yang quluna ma yashuhu sumatal manqul. Dia menukil atau mereka menukil sesuatu yang bisa memperburuk citra orang yang dinukil tentangnya, orang yang diberitakan. Nah, penukilannya itu ya menukil sesuatu yang memperburuk citra orang yang dinukil tentangnya, qasdan wa amdan, ya, secara sengaja. Memang sengaja dia. Nah, mutaratan la yakunu indahum nawaya sayyi'ah, dan terkadang dia tidak memiliki niat-niat yang jelek, walakinnahum, tetapi mereka yafhamuna asy-syai'a ala khilafi ma'nahu, memahami sesuatu berlainan dengan maknanya. Ya, memahami sesuatu bertentangan dengan maknanya, alladzi urida bihi, yang diinginkan. Jadi penukilan-penukilan berita itu butuh ditasabbut, butuh di cross check. Walihada yajib tasabbut. Dan karena inilah wajib dicari kebenarannya. Nah, dicari kejelasannya. Ya. Karena itu tadi ada sebagian orang yang menukil punya niat yang jelek. Fa idza tsabata bisanadi, maka apabila telah jelas dengan sanad manukila, sesuatu yang dinukil, ada daurul munaqasyah. Nah, datanglah ata dauru, dauru ya, fa'il dari ata. Datanglah waktu munaqasyah. Daurah. Daurah, kita biasa mendengar kata daurah. Nah, di sini ada kata daurah. Ata daurul munaqasyah, datanglah, tibalah waktunya untuk berdiskusi. Ya, ma sahibihi alladhi nukila anhu, berdiskusi dengan orang yang dinukil tentangnya, yang diberitakan. Ya, kita diskusi, ya, tabayun, langsung bertanya kepada orang yang diberitakan tentangnya. Qabla an tahkuma 'ala al-qawl, sebelum engkau menghukumi suatu ucapan, bi annahu khata'un aw ghairu khata'in, menghukumi suatu ucapan salah atau tidak salah, benar atau tidak khabar itu, ya, tanya langsung kepada yang bersangkutan. Ya, wa dhalika li annahu rubbama yadhharu laka, dan hal itu disebabkan karena boleh jadi yang harulaka bil munaqasyah, akan nampak bagimu dengan berdiskusi an-nasawaba ma'a hadza, bahwa kebenaran ada bersama hadzal ladzi nukila anhul kalam, ada bersama orang yang dinukil tentangnya ucapan tersebut. Ternyata dia yang benar. Ya, boleh jadi kebenaran itu nampak, kebenaran ada bersama dia, nampak setelah berdiskusi. Ya, ini pentingnya munaqasyah. Naam. Masalahnya kalau sudah berdiskusi, ya sudah sering dilakukan pertemuan-pertemuan itu, tetapi dianya tidak mau mengaku salah. Nah, ini sulit kalau seperti ini. Ya kan? Dia salah. Sudah diadakan diskusi, pertemuan-pertemuan, jalsa-jalsa, rapat-rapat, tetapi tidak mau mengaku salah. Wal khulasah, dan kesimpulannya. Annahu idza nuqila an syakhsin ma, bahwa apabila dinukil tentang seseorang, siapa saja. Ya, syakhsin ma. Tara annahu khata, kamu memandang, kamu menilai dia salah. Fasluk turuqan salasa ala at-tartib, maka tempuhlah tiga cara secara berurutan. Ya, jadi jangan melampaui cara yang pertama langsung menempuh cara yang kedua misalnya. Jangan, tetapi ala at-tartib, secara berurutan. Yang pertama at-tasabbut fi sihhatil khabar, mencari tahu, mencari kejelasan tentang benarnya khabar yang dinukil, yang disampaikan. Itu dulu yang pertama. Cari tahu dulu apa ini benar atau tidak. Thayyib. Kemudian jika ternyata khabar tersebut benar, tempuh cara yang kedua, as-sani an-nadharu fi sawabil hukmi. Ya, memandang, mencermati apakah hukum yang dikatakan tentangnya itu benar. Memang khobarnya benar, tetapi hukum yang dikandung khobar itu apa sudah benar. Fa in kana shawaban, maka apabila hukumnya benar, fa ayyidhu. Ya, fa ayyidhu, hendaknya kamu menguatkan dia. Wadafi anhu, dan membelanya. Naam, ingkana sawaban. Baik. Jika kita memandang hukum yang diterapkan sudah benar, maka kita kuatkan hukum itu dan akan membelanya. Wa in ra'aitahu khata'an, dan apabila engkau memandangnya salah, ya, khabar benar, tetapi hukum yang dikandung khabar itu tidak benar, salah. Fasluk at-tariqah salis, maka tempulah cara yang ketiga, wahual ittisalu biman nusiba ilaihi, yaitu menghubungi orang yang disandarkan kepadanya khabar itu. Tujuannya limunaqasyatihi, untuk berdiskusi dengannya, fihi, tentang masalah itu. Walyakun dzalika bihudu'in wahtiramin, dan hendaknya hal itu terjadi dengan cara hudu, ya, dilakukan dengan penuh ketenangan dan penuh wibawa, ya. Nah, dengan pemuliaan, begitu. Diskusinya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang benar, yaitu dengan tenang dan penuh pemuliaan, penghormatan. Nah, ini adab yang ke-11, ya, at-tasabbutu was-sabat. Nah, kita beralih ke adab yang ke-12 yang disebutkan dalam kitab ini, dan sekaligus ini adab yang terakhir, ya. Al-amru tsani asyar, adab yang ke-12, al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semangat dalam memahami murad, ya, apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, minal umuril muhimmati fi talabil ilmi, termasuk di antara hal-hal yang penting dalam menuntut ilmu, qadiyatul fahmi. Qadiyah al-fahmi, masalah pemahaman. Ya, ini termasuk perkara yang penting. Jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu bukan hanya menghafal saja, tapi kita butuh punya pemahaman. Nah, jangan hanya menghafal saja tapi tidak paham. Jadi kita berusaha memahami ilmu itu, ilmu yang kita hafalkan, ilmu yang kita baca, butuh pemahaman. Fahmu muradillahi azza wa jal, yakni memahami apa yang diinginkan oleh Allah, wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan memahami apa yang diinginkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mengapa ini penting? Li'anna katsiran minan nasi utu ilman, karena banyak orang diberikan ilmu, bisa menghafal sekian banyak ilmu, bisa membaca sekian banyak masalah. Walakin lam yu'tu fahman, tetapi tidak diberikan pemahaman. Ya, banyak orang bisa menghafal ilmu, bisa membaca tentang ilmu, tetapi dia tidak faham apa yang dihafalnya, dia tidak faham apa yang dibacanya. Apa perbedaan ilmu dengan pemahaman? Ilmu yang dihafal, pemahaman al-fiqhu fil mahmul. Ya, memahami apa yang dihafal, nah, itu pemahaman. Dipahami? Seperti sekarang antum menghafal, ada yang hafal 1 juz, 2 juz, baru-baru ini kan selesai ujian. Dan sudah dievaluasi, beberapa kelas sudah ada evaluasinya. Ya, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang tidak ikut ujian, macam-macam. Ada yang tidak ikut ujian karena udzur. Al-muhim, antum menghafal beberapa ayat, beberapa surah. Pertanyaannya, apakah antum sudah faham ayat-ayat dan surat-surat yang antum telah hafal? Belum tentu. Jadi kita diberikan hafalan, ilmu, kita hafal, tetapi belum tentu kita hafalkan. Walakin lam yu'tu fahman. Naam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, riwayat Al-Imam Syafi'i dan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, disebutkan bahwa Rasulullah alaihissalam mengatakan, nadharallahu abdan sami'a maqalati. Ya, hadis ini boleh ditulis ya, tambahan faedah. Semoga Allah menerangkan, membuat wajah seorang hamba menjadi terang. Sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapanku, fahafidhaha, lalu dia menghafalnya. Wawa'aha, dan menjaganya. Wa'addaha, dan menyampaikannya. Jadi ini keutamaan menghafal hadis. Ya, kita didoakan oleh Rasulullah SAW, dicerahkan wajahnya pada hari kiamat, sebagaimana kata ulama. Wujuhu yawma idzin nadhiratun, berseri-seri. Nah, di sini Nabi mendoakan nadharallahu abdan. Farubba hamili fiqhin ghairi faqih. Nah, ini tadi. Ya kan? Dia diberikan ilmu tapi tidak faham. Rubba hamili fiqhin ghair faqih. Terkadang ada seorang yang membawa ilmu tetapi tidak faqih. Wa rubba hamili fiqhin. Dan terkadang ada orang yang membawa ilmu ila man huwa afqahu minhu, menyampaikan kepada orang yang lebih faqih daripadanya. 6. Baik. Paham ya? Jadi banyak orang diberikan ilmu tetapi tidak diberikan pemahaman. La yakfi an tahfadha kitaballah. Tidak cukup kamu menghafal kitabullah. Wama tayassara min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menghafal apa yang dimudahkan dari sunnah Rasulullah alaihi wasallam, dari hadis-hadis Nabi. Biduni fahmin, tanpa memahami. Tidak cukup menghafal. Ya. Harus difahami juga apa yang dihafalkan itu, baik itu ayat maupun hadis. La budda an tafhama anillahi wa rasulihi ma aradahullahu wa rasuluhu, maka kamu harus memahami dari Allah dan Rasulnya apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini suatu keharusan. Wala akthar wa ma aktsaral khalal min qaumin, dan betapa banyak kekurangan ya yang terjadi dari kaum, sekelompok orang. Istadallu bin nusus, berdalil dengan nas-nas, ayat atau hadis, ala ghairi muradillahi wa rasulihi, ya, berdalil terhadap sesuatu yang itu bukan merupakan kehendak Allah dan Rasulnya. Fahsala bidzalika ad-dhalalu, maka terjadilah dengan itu kesesatan. Ya, seperti ahlul bid'ah, berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadis untuk sesuatu yang muhdats. Seperti kaum khawarij, berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadis untuk pemahaman mereka, pemahaman khuruj. Nah, jangan dikira mereka tidak pakai dalil. Pakai dalil. Ya. Tetapi penempatannya tidak benar, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka disinilah pentingnya pemahaman. Pemahaman memiliki peran yang sangat penting. Karena kalau salah paham, akan salah penerapan. Jika sudah salah penerapan, maka sesat. Nah, kemudian beliau mentambih paragraf setelahnya, kata beliau, wa huna unabbihu ala nuqatin muhimmatin, dan di sini aku berikan tambih, peringatan atas suatu poin yang penting. Ya, peringatan poin yang penting, ala wahiya, ketahuilah poin yang penting itu, annal khata'a fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal khata'i bil jahli, bahwa kesalahan yang terjadi pada pemahamannya, ini kesalahpahaman, salah paham itu terkadang lebih berbahaya daripada kesalahan yang terjadi karena kejahilan. Ada suatu kesalahan terjadi karena salah paham. Ada kesalahan yang lain terjadi karena jahil. Mana lebih bahaya? Kadang yang pertama lebih bahaya daripada yang kedua. Kesalahan yang terjadi karena salah paham, bukan karena jahil, tapi karena salah paham dia. Fatal akibatnya. Bahkan asyadu khataran, kata Syekh rahimahullah. Kenapa? Alasannya, li'annal jahila alladhi yukhti'u bijahlihi ya'rifu annahu jahilun wa yata'allam. Karena orang yang jahil, yang salah karena kejahilannya, dia tahu kalau dia jahil. Dia sadar kalau dia jahil. Dia keliru karena dia jahil. Waya ta'allam, dan dia akan belajar. Dia menyadari kesalahannya. Karena dia tahu kalau dia jahil. Ketika dia salah, dia menyadari kesalahannya. Beda dengan orang yang keliru karena kesalahpahaman. Ya kan? Lakin alladhi fahima khata'an, tetapi orang yang memahami salah, yakni salah paham, nah bukan karena jahil, tapi karena pemahaman yang keliru. Ya taqidu fi nafsihi annahu alimun musibun, dia menganggap dirinya berilmu dan menganggap dirinya benar. Wayataqidu anna hadha huwa muradullahi wa rasuluhu, dan dia meyakini bahwa inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga sulit untuk rujuk, sulit untuk membenahi diri dan belajar, menganggap dirinya sudah pintar. Jadi kekeliruan yang terjadi karena salah paham itu bisa lebih berbahaya daripada kekeliruan yang terjadi karena memang tidak paham hukum. Walnadrib lidzalika ba'dal amtsilah, dan kita akan memberikan contoh tentang hal itu dengan beberapa contoh. Liyatabayyana lana ahammiyatul fahmi, agar menjadi jelas bagi kita pentingnya masalah pemahaman. Ya, pentingnya masalah apa? Pemahaman. Al-misalul awal, contoh yang pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya, ini tugas dihafalkan. Siapa yang belum bone, sopeng, ya, dan seterusnya yang belum pernah ditunjuk. Dalam surah Al-Anbiya ayat 78 sampai 79. Wa Dawuda wa Sulaimana, ingatlah Daud dan Sulaiman, idh yahkumani, ketika keduanya memberikan keputusan hukum, memberikan keputusan fil harsi, mengenai ladang. Ya, mengenai apa? Al harf, ladang, kebun. Idh nafasyat fihi ghanamul qaum, ladang atau kebun yang dirusak pada malam hari, ghanamul qaum, oleh kambing-kambing milik milik kaumnya. Ghanamul qaum. Jadi ada suatu kebun, ladang, rusak karena dimakan ya, isinya, tanamannya, oleh kambing-kambing. Kalau di sini sapi-sapi, ini bukan kambing-kambing. Iya, itu ada kambing. Nah, masuk merusak. Memakan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, habis isi ladang itu. Ya. Nah, wa kunna li hukmihim syahidin, kami menyaksikan keputusan hukum yang diberikan oleh mereka. Fa fahamnaha Sulaiman, lalu kami memberi pemahaman kepada Sulaiman. Ya, ini tentang keputusan yang lebih tepat. Ya, Nabi Daud memberikan keputusan hukum, Nabi Sulaiman juga memberikan keputusan hukum, tetapi hukum dari keduanya berbeda. Keputusan hukum Nabi Sulaiman lebih tepat daripada bapaknya, Nabi Daud. Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman, kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Ya, ini tentang keputusan yang lebih tepat. Wa kullan ataina hukman wa ilma, kepada masing-masing, yakni Daud dan Sulaiman, kami beri hikmah dan ilmu. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala, dan kami menundukkan gunung-gunung Yusabbihna wattayra. Gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersama Daud. Wa kunna fa'ilin, kamilah yang melakukannya. Naam. Penjelasannya kata Ibnu Utsaimin, faddalallahu azza wa jalla Sulaimana ala Dawuda fi hadhihi al-qadhiyah. Allah lebih mengutamakan Nabi Sulaiman di atas Nabi Daud pada qadhiyah ini, pada sengketa permasalahan ini, bil fahmi, dengan pemahaman, yaitu pada firman Allah yang kita baca tadi, fa fahamnaha Sulaiman. Ya, kami memberi pemahaman kepada Sulaiman. Naam. Disebutkan oleh ahli tafsir di antaranya Al-Baghawi menukil dari Ibnu Abbas, Qatadah dan Az-Zuhri bahwa ada dua orang masuk menemui Nabi Daud. Salah seorang dari keduanya pemilik kebun. Wal akhar, orang yang kedua pemilik kambing. Faqala sahibuz zara, berkata pemilik kebun, inna hadha nifalatat gonamuhu lailan, bahwa orang ini yang punya kambing ini, kambingnya lepas di malam hari, waqa'at fi harsi, lalu masuk ke dalam kebunku, fa'afsadathu, dan kambing itu merusak kebunku. Falam yabqa minhu syai'un, tidak tersisa sedikit pun dari kebun itu. Nah, bagaimana keputusan hukum Nabi Dawud? Fa'atahu Dawudu riqabal ghanami bil harth. Naam, fa'atahu Dawud riqabal ghanam bil harth. Maka Nabi Daud memutuskan kambing-kambing tadi diambil oleh pemilik kebun sebagai ganti rugi. Ganti rugi, bukan ganti untung ya. Ganti untung apa ganti rugi? Ya, kalau kereta api ini ganti untung katanya. Kalau ganti rugi itu mengganti tapi gantinya itu kurang dari yang diganti, ganti rugi. Itu istilah ya, ganti rugi itu apa? Menggantikan sesuatu ya. Ya, apakah senilai atau tidak, kulli hal dinamakan ganti rugi. Baik. Jadi itu keputusan hukum Nabi Daud. Fa kharaja, lalu keduanya keluar. Fa marra ala Sulaiman. Lantas mereka lewat ya. Naam, bertemu dengan Nabi Sulaiman. Faqala kaifa qada bainakuma? Nabi Sulaiman bertanya, bagaimana Nabi Daud memutuskan di antara kalian berdua? Fa akhbarahu, lalu keduanya menceritakan. Faqala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, lawallaitu amrahuma laqadaitu bighairi hadza. Seandainya aku yang diberikan wewenang untuk memutuskan antara keduanya, aku akan memutuskan bukan dengan cara ini. Ya. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi Daud, lalu Nabi Daud memanggil Nabi Sulaiman, ya, anaknya ya. Pokoknya lagi apa takuti? Nabi Daud bertanya, bagaimana kamu memutuskan? Naam. Ya, Nabi Sulaiman memutuskan bahwa untuk sementara kambing-kambing itu diberikan kepada pemilik kebun sampai dia mendapatkan manfaatnya. Ya, agar dia mendapatkan manfaatnya, lalu pemilik kambing-kambing tadi mengganti dengan cara menanami kembali ya tanaman yang rusak itu, hingga apabila tanaman itu telah tumbuh seperti sedia kala, dia baru kemudian mengambil kambingnya. Nah, ini dirasa lebih tepat, lebih adil ya bagi keduanya. arfaq bil fariqaini. Naam. Faqala Dawud al-qada'u ma qadaita wa hakama bidzalik. Maka Dawud mengatakan, ya, urusannya seperti apa yang kau putuskan, dan beliau memutuskan hukum dengan itu. Itu syariat sebelum Islam, ya. Jangan antum pahami, oh berarti kalau ada kejadian seperti itu dalam syariat kita, gimana tadi caranya? Hah? Kambingnya ditahan dulu. Apa istilahnya? Disita. Kambingnya disita, dimanfaatkan. Terus yang punya kambing suruh nanami kembali. Nah, ganti rugi tanami. Ya. Itu bukan syariat kita, ya. Jadi usul pokok-pokok syariat sama, yaitu tauhid, tetapi likullin ja'alna apa ayatnya? Ja'alna apa? Minkum. Syir'atan wa minhaja. Ya, masing-masing ada syariatnya. Bagaimana jika hal itu terjadi dalam syariat Islam? Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya setelah menyebutkan riwayat ini, ya, dengan atau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Qatadah dan Az-Zuhri, beliau mengatakan wa amma hukmul islami fi hadhil masalah, adapun hukum Islam, syariat Islam tentang masalah ini. Nah, ini butuh ditulis, ya, sebagai tambahan faedah. Ya, insyaallah antum akan lewati pada pembahasan fikih, ya. Anna ma afsadat al-mashiya al-mursala bin nahari min malil ghair fala dhamana ala rabbiha. Bahwa apa yang dirusak oleh binatang ternak, ya, binatang gembalaan yang dilepas, al-mashiya al-mursala, yang dilepas di siang hari, min malil ghair, dari harta orang lain, kebun atau apalah yang jelas milik orang lain, fala domana ala rabbiha, maka tidak ada doman, tidak ada ganti atas pemilik hewan gembalaan tersebut. Jadi dilihat waktunya, jika itu di siang hari enggak ada gantinya. Jika itu terjadi di malam hari, ya, hewan gembalaan tadi merusaknya di malam hari, domanahu rabbuha, maka robnya, pemilik binatang gembalaan itu, hewan gembalaan itu, wajib mengganti apa yang dirusaknya. Apa bedanya siang dengan malam? Hah? Sama-sama merusak. Li'anna fi urfin nas, karena pada kebiasaan manusia, anna ashabaz zar'i yahfadunahu binnahar. Biasanya pemilik tanaman menjaga tanamannya di siang hari. Sesuatu yang dijaga kemudian ternyata ada yang merusak, berarti kelalaian dari siapa? Orang yang menjaga. Enggak boleh disalahkan binatang, namanya binatang enggak punya akal, lu masuk-masuk aja dia. Kamu yang salah. Kamu tadi di kebunmu di siang hari kok enggak jaga betul-betul kebunmu, ya kan? Betul enggak? Iya, kalau di siang hari kan biasanya pemilik kebun datang ke kebunnya menjaga kebunnya, ya, dari binatang-binatang. Kalau sudah mau panen, contoh, ya, mungkin antum pernah atau pernah lihat, ya, kalau anak pernah mengalami waktu kecil dulu. Kalau padi sudah menguning, kan banyak burung gereja itu, burung pipit, ya, yang suka makan biji padi. Nah, kita pergi ke sawah, kita jagain, kita tarik pakai tali, ya kan, dikasih apa gitu, supaya pergi apa hewannya itu, burungnya. Artinya apa? Di siang hari biasanya pemilik kebun menjaga kebunnya. Ketika terjadi pengrusakan oleh hewan, berarti yang salah siapa? Dia yang lalai dalam penjagaannya. Iya, tidak ada ganti rugi. Jika terjadi di malam hari, ya, jika terjadi di malam hari, ya, karena memang tidak ada penjagaan, orang biasanya pulang ke rumah kalau malam hari. datang binatang itu merusak memakan, nah disitulah baru diganti. Nah karena memang tidak dijaga. Toyib. Lianna fi urfin nasi anna ashabaz zar'i yahfadunahu bin nahar wal mawashi tasrahu bin nahar wa turaddu bil laili idza ila al mirah. Ya. Nah, binatang-binatang gembalaan itu memang dilepas di siang hari. Ya. Jadi kalau kebunnya rusak, berarti salahnya dia kenapa tidak dijaga? Sudah tahu binatang ternak, binatang gembalaan bebas berkeliaran di siang hari, maka harus menjaga kebunnya. Di malam hari, binatang-binatang itu dikembalikan ke kandangnya. Ya. Kan kebiasaannya seperti itu. Ternyata di malam hari beraksi dia. Berarti salahnya siapa ini? Salahnya pemilik gembalaan. Mestinya kan di malam hari dimasukkan kandang. Jadi dilihat waktunya. Kalau siang hari tidak ada ganti, kalau malam hari baru diganti. Ya, kenapa? Kalau malam hari karena itu terjadi karena kelalaian pemilik binatang gembalaan. Dipahami? Ya. Dan ini ada riwayatnya ya. Nah, bahwa unta betina Al-Bara Ibnu Azib dakhalat ha'itan fa afsadat, masuk ke dalam suatu kebun lalu merusaknya. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum ala anna ala ahli al-hawait hifdhaha bin nahar, bahwa wajib ya bagi pemilik kebun menjaganya di siang hari. Kenapa? Karena di siang hari banyak binatang gembalaan yang dilepas ya, untuk mencari makan. Jadi wajib untuk menjaga. Tayyib. Wa anna ma afsadat al-mawashi billah, dan apa yang dirusak oleh binatang itu di malam hari, domanuhu ala ahlihi, maka diganti oleh pemilik binatang gembalaan. Nah. Ini pendapat jumhur ya, berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib ini. Keluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang mursal. Walaupun demikian, ulama beramal dengannya. Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid mengatakan hakadha rawahu jami'u ruwatuhu ruwatul muwatta' fi ma'alimtu mursala. Wa kadha rawahu ashabu bani Shihab an ibni Shihab mursala illa anna ibn Uyainah rawahu an Az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib Muharram ibn Sa'id ibn Muhayyisah thumma qala. Kemudian beliau mengatakan setelah menyebutkan bahwa riwayat tersebut mursal, hadal hadis wa in kana mursala, hadis ini walaupun mursal, fahuwa hadisun masyhur, tetapi dia hadis yang masyhur. Arsalahu al-a'immah wa haddatha bihi thiqat wa ista'malahu fuqaha'ul Hijaz. Ya, hadis ini digunakan oleh para ulama fikih. Naam, wa talaqqahu bil qabul, dan mereka menerimanya. Wa jarahu fil madinati bil amal, dan hadis ini diamalkan di Madinah. Baik. Jadi digunakan oleh al-fuqaha ahli fikih. Naam, itu tadi pendapat jumhur ya. Adapun ashabur ra'i berpendapat bahwa al-malik idza lam yakun ma'aha fala dhamana 'alaih. Ya, al-malik idza lam yakun ma'aha fala dhamana 'alaih. Jika binatang gembalaan itu merusak dalam keadaan pemiliknya tidak ada di situ, maka tidak ada ganti atasnya. Ya, tidak wajib mengganti apa yang dirusaknya. Baik itu malam maupun siang. Dipahami? Kapan wajib mengganti? Jika penggembalanya ada di situ. Berarti binatangnya merusak karena kelalaian dia. Makanya dia wajib mengganti. Bagaimana mungkin binatang yang dijaga, digembalakan oleh pemiliknya kok bisa merusak tanaman orang? Berarti yang salah siapa? Binatang gak bisa disalahkan. Gak punya akal. Yang disalahkan pemiliknya, penggembalanya. Difaham ini? Baik siang atau malam, gak ada bedanya. Itu menurut ashab ra'i. Tapi jumhur ya berdalil dengan hadis, dan itu dikuatkan oleh uruf, urfun nas, kebiasaan orang-orang di siang hari, kebun dijaga, ya binatang dilepaskan mengembala. Di malam hari kebun tidak dijaga, binatang dimasukkan ke dalam kandang. Kalau pengrusakan itu terjadi di siang hari, bagaimana? Disalahkan tidak? Tidak disalahkan, karena memang waktunya menggembala. Dan kebun dijaga. Kok bisa tetap masuk itu loh, kambingnya? Nah, tidak bisa disalahkan. Tapi kalau terjadi di malam hari, dalam keadaan, ya, semestinya di dalam kandang, ternyata keluar makan tumbuhan atau tanaman atau ladang kebun orang, berarti kelalaian pemilik binatang gembalaan, wajib menggantinya. Difahami? Nah, itu dalam Islam ya. Adapun yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman, fahamna Sulaiman, di sini lebih tepat hukumnya itu pada syariat mereka, bukan syariat Islam. Ya, jadi dua ayat ini dihafalkan ya. Nah, ayat ini menunjukkan urgensi pemahaman dalam menuntut ilmu. Pentingnya memiliki pemahaman yang baik dan benar dalam menuntut ilmu. Ya, dihafalkan ayatnya. Masih dular belum azan. Waktu sudah masuk atau belum? Baik, cukup dulu. Barakallahu fiik. Faddal.